merendahkan nasihat para ulama, maka di saat itulah hancur dunia mereka dan hancur pula akhirat mereka. Tayyib, sampai di sini ma'asyar akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.